yatiman dha maqrabah, أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Perau, di manapun Anda berada, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah sampai kepada pembahasan tafsir ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Jadi bercerita tentang orang yang menghambur-hamburkan hartanya di jalan yang salah. Ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5, apa bunyinya? Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Menyinggung orang-orang yang sombong karena kekuatan fisik. Jadi ada dua penyakit yang disebutkan di sini. Yang pertama sombong karena kekuatan fisik. Yang kedua menghambur-hamburkan harta. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan sebuah penyakit atau dua penyakit, setelah menyebutkan adanya problematika ini di masyarakat, Allah subhanahu wa ta'ala membawakan solusinya. Tidak cukup hanya bercerita tentang penyakit, tapi bagaimana cara mengobatinya. Dan ini penting. Dan ini penting. Ketika menyampaikan sesuatu, jangan cuma kita bercerita tentang hal-hal negatif yang kita lihat, tapi apa solusi yang bisa kita lakukan. Jangan cuma bisanya menyalahkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan dua penyakit tadi, sombong karena kekuatan, kemudian perilaku menghambur-hamburkan harta, bagaimana cara mengobati dua penyakit itu? Ada jawabannya di dalam ayat yang ke-7. Apa bunyinya? Ayahsabu allam yarahu ahad. Terjemahannya, apakah dia mengira? Dia niku sinten? Manusia. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Yang melihat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi solusinya apa Ustaz? Solusinya merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak berbuat sekarpe dewek. Dalam istilah ulama kita, perasaan selalu diawasi oleh Allah itu istilahnya apa? Kenapa? Muraqabah. Kenapa? Muraqabah. Apa muraqabah tadi? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Perkataannya atau perbuatannya? Semuanya. Ketika sendirian atau ketika di depan umum? Semuanya. Ketika di rumah apa di kantor? Semuanya. Sekarang apa besok? Semuanya, selamanya. Itu namanya muraqabah. Dan kita di zaman ini, di zaman yang fitnah, ujian, godaan tersebar di mana-mana, kita sangat butuh yang namanya muraqabah. Kenapa kok korupsi enggak selesai-selesai? Padahal sudah ada lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Karena takutnya bukan kepada Allah. Lembaga anti korupsi tersebut manusia. Betul? Betul atau tidak? Betul, isinya manusia. Manusia bisa ngantuk enggak? Bisa ngantuk enggak? Bukan cuma ngantuk, tidur. Ya. Manusia bisa lalai. Manusia bisa disuap. Bisa? Bisa. Kan bisa disadap Ustaz. Ya, nanti lama-lama ada alat untuk anti sadap. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Baik ketika kita jadi pejabat atau ketika kita jadi bapak rumah tangga atau ketika kita jadi suami, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat kita. Apalagi di zaman kita ini yang namanya maksiat itu gampang sekali untuk kita lakukan. Saya sampaikan dalam pengajian Senin pagi. Yeah. Dalam pengajian Senin pagi. Kalau zaman dahulu orang pengen nonton film yang semi porno itu harus pergi kemana? Gedung bioskop. Itu pun ada tulisan 17 tahun ke atas. Oh, berarti nek 17 tahun ke atas ora apa-apa itu ya. Dalam agama kita boleh enggak? Mau 71 tahun ke atas enggak boleh. Bukan 17. 71 tahun ke atas tetap enggak boleh. Ya. Artinya terbatas. Kalau sekarang bukan semi porno. Sangat porno. Bukan semi lagi, sangat porno, enggak perlu ke bioskop. Cukup modal HP. Makanya banyak para istri yang mengeluhkan suaminya ini berubah. Rajin sholat dulu. Setia kepada pasangan dulu. perhatian kepada anak-anaknya dulu, sekarang berubah. Sholat telat-telat, suka marah-marah kepada anak, gak perhatian lagi sama istrinya. Usut punya usut, ternyata punya will wanita idaman lain. Di mana diawali itu? Dari sarana teknologi yang dia miliki. Awalnya cuma iseng ketemu pertemanan di Facebook, kemudian disapa, ternyata merespon, terus terjadi, ternyata teman lama, cinta bersemi kembali. Akhirnya SMS-on, rusaklah rumah tangga. Ini semua bersumber dari kurangnya muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muraqabah ini adalah merupakan pondasi dari seluruh amalan hati. Muraqabah adalah merupakan pondasi seluruh amalan hati dan juga amalan lahir seorang hamba. Hadis yang sering kita dengar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Yaitu saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Ada berapa? 7. 7 ini kan macam-macam ya. Ada imam. Imam itu maksudnya penguasa yang adil. Terus ada pemuda yang hatinya selalu tergantung di masjid. Terus orang yang infak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Terus orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang kaya, cantik, ningrat, kemudian jawabannya aku takut Allah. Terus seorang yang mengingat Allah sendirian terus nangis. Ini amalan kelihatannya beda-beda, tapi sumbernya sama. Muraqabah. Seorang yang diajak berzina oleh siapa? Wanita cantik, kaya, ningrat, kurang apa jajal. Tapi jawabannya inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau infak dengan tangan kanannya walaupun tangan kirinya tidak tahu, itu maksudnya apa toh? Maksudnya apa? Jenengan saben infak tangannya kudu kayak gie. Siji nang bure, siji nang ngarep, harus seperti ini maksudnya? Bukan. Apa maksudnya? Manusia terdekat dengan dia tidak tahu. Tangan kanan dengan tangan kiri pernah berpisah? Pernah berpisah? Pernah atau tidak? Enggak pernah. Ketika tidur bareng, ketika masuk kamar mandi bareng, ketika ke kantor bareng, ketika main bola bareng, nonton bareng, semuanya bareng terus. Hadir pengajian bareng. Saya tanya, manusia yang terdekat dengan jenengan siapa? istri atau suami. Apa kemana-mana bareng? Oh, saya pasangan yang setia kemana-mana bareng, temenan. Apa mau WC bareng? Bareng atau tidak? Tidak. Apa ke kantor bareng? Enggak, kantornya sendiri-sendiri atau ibunya di rumah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia yang infak ini sampai sesuatu yang terdekat dengan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yaitu tangan apa? Kirinya. Sampai tidak tahu. Kenapa? Karena dia merasa sudah cukup dilihat sama Allah. Dan orang yang seperti ini, apa yang mendorong dia tidak tergerak hatinya untuk dilihat sama manusia saat berinfak? Saya tanya, jenengan kalau infak ketahuan sama orang seneng apa sedih? Jujur. Seneng apa sedih? Seneng kan? Seneng. Memang itu sesuai dengan nafsu kita. Manusia itu senengnya dilihat sama orang. Ya. Dilem sama orang. Oh, saya lihat kemarin jenengan itu jalan-jalan di panti asuhan ya. Ah, oh, kamu tahu aja. Kamu tahu dari mana sih? Ya. Iya, saya tahu dari teman saya yang lihat. Alhamdulillah, pada ngerti. Ya. Termasuk tadi, orang yang ketiga yang mendapatkan naungan Allah adalah manusia yang mengingat Allah, berzikir di saat sendirian. Kemudian dia bisa meneteskan air mata. Kenapa? Kenapa Nabi SAW katakan ketika sendirian? Karena disitulah seorang hamba muraqabahnya itu teruji. Kalau nangis di depan umum, insya Allah ora pati angel. Ya, digawe-gawe bisa. Tapi kalau sendirian, digawe-gawe kepriwe? Apa sih gawe-gawe? Biasanya kalau orang nangis sendirian mengingat Allah, zikir, itu biasanya betul-betul tulus, murni, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dilihat sama orang lain. Dan seterusnya. Yeah. Makanya muraqabah ini adalah salah satu amalan, solusi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan juga supaya kita bisa maksimal di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Muraqabah itu kapan, Ustaz? Sebelum, ketika, sesudah. Kapan muraqabah? Sebelum, ketika, sesudah. Pra, saat, pasca. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum apa? Sebelum berbuat. Ketika apa? Ketika berbuat. Sesudah apa? Sesudah berbuat. Sebelum berbuat, sebelum melakukan apapun, sebelum mengucapkan apapun, ingat Allah mengawasi kita. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, ini baik atau tidak. Kalau tidak, berarti tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena Allah mengawasi kita. Oh, ternyata baik. Ternyata baik. Sedekah baik atau tidak? Baik. Sebelum bersedekah, awasi niat kita. Apakah saat itu niat kita tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau iya, lanjutkan. kalau ternyata niat itu belum hadir di dalam hati kita. Kenapa Mas kok rajin sedekah? Iya ki, dilamaning 2019. Kita harus nyuri start dari sekarang. Apa 2019? Nah, gue serentak. Jadi kita harus nyuri start dari sekarang. Kita harus tebar pesona. Kelihatan dermawan di mana-mana. Berarti niatnya mboten apa? Tulus, mandek disit, mandek. Berarti ora sida infak, udo ora sida. Bukan tidak jadi, tapi luruskan dulu, perbaiki. Sebelum beramal. Terus apalagi tadi? Ketika berbuat, ketika beramal. Ketika beramal, kita sudah tahu ini amal kebajikan. Saat beramal, maksimalkan kualitas amalan kita. Contoh, pas lagi sholat, Allahu Akbar. Apa rukunnya, apa wajibnya, apa sunnahnya, apa syaratnya, penuhi semuanya. Saya tanya, ketika jenengan bekerja, kemudian ada mandor datang, kira-kira golek kerja so apik-apike apa seelek-eleke? Coba saya tanya, sebaik-baiknya atau sejelek-jeleknya? Sebaik-baik. Kelihatan cekatan, padahal mau ya ungap, angup. Begitu biasa toko langsung kaya serius banget. Itu yang di kantor. Kemudian yang di sawah, ya etok mene nyabuti, mbuh nyabuti apa. Kemudian yang di bangunan, was keton, nanti gobios. Beran mbuh gobios apa mau gue. Ya. Ketika kita merasa diawasi, kita akan sebaik-baiknya. Nah sekarang ketika kita sholat, kita tuh diawasi sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya maqam yang tertinggi di dalam agama kita namanya maqam ihsan. Jadi orang beragama Islam itu maqamnya ada berapa? Ada 3. Maqam yang paling bawah namanya maqam Islam. Maqam yang kedua di atasnya namanya maqam iman. Maaf, maqam apa? Iman. Dan maqam yang tertinggi namanya maqam ihsan. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril. Ya. Islam pelakunya namanya Muslim. Iman pelakunya namanya mukmin. Ihsan pelakunya namanya muhsin. Ora kudu jenenge jadi muhsin. Sing penting sudah sampai makom tersebut atau tidak. Dan sekarang kita bukan sedang membahas 3 makom ini secara detail, cuman saya ingin menyampaikan makom yang ketiga sing paling dhuwur. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan seandainya engkau belum bisa untuk mencapai makom tersebut, maka ingatlah, sadarlah, hadirkanlah perasaan bahwa Allah senantiasa melihatmu. Allah yang ngasih kita nafas. Allah yang ngasih kita harta. Allah yang ngasih kita keturunan. Allah yang ngasih kita pasangan. Allah yang ngasih kita tempat tinggal. Allah yang ngasih kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita semuanya sedang menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka sebaik-baiknya kerjakan amalan tersebut. Ketika puasa juga sama. Ketika haji juga sama. Haji berangkat sendirian. Misalnya karena biayanya cukup hanya untuk sendirian. Istrinya belum bisa berangkat. Suami berangkat sendirian. Masya Allah. Niatnya tulus, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di tanah suci, sudah tulus. Tapi begitu selesai haji, sudah kangen sama apa? Keluarga. Semangat ibadah mulai turun. Ternyata di kanan kiri ada muslimah dari negara lain. Ada muslimah dari negara. Jebule wingi konsentrasi banget sih, semen dan ora konsentrasi. Jebule ayu ya. Lah orang nasing jiwit nyong iki. Biasanya kalau sama istrinya matanya jelalatan langsung mas. Blirak-blirik. Kok ada istri kok muraqabah. Muraqabah. Sebelum terus apa? Ketika terus sesudah. Setelah. Setelah amal masih butuh muraqabah. Betul, masih butuh muraqabah. Karena setan berusaha merusak amalan kita sekalipun sudah selesai beramal. Sekalipun sudah selesai beramal, setan berusaha merusak amalan kita. Bagaimana? Dengan menumbuhkan perasaan-perasaan sombong, bangga, jan. Mau menginyong jan, ya Allah, tahajud ya rasanya nikmat. Padahal sudah dia rahasiakan. Sudah tidak ada orang yang tahu. Tapi nafsu untuk cerita-cerita itu terus mendorong dia. Sehingga ketika ketemu teman di kantor, melihat teman, oh, kamu kok ngantuk? Iya, tadi malam nonton bola. Kamu kok matanya merah? Iya, tadi malam tahajud. Nah, beda mbok. Beramal soleh dikit, pasang status. Ya. Aduh, baru dapat 4 putaran. Istirahat dululah di depan Ka'bah. Selfie, cekrek. Posting. Subhanallah. Sekarang ada sebagai manusia, apapun diposting. Lagi ngaji, ya, madep nganah, ben backgroundnya keton ustaz. Jadi sambil menghadap ke belakang, cepret lagi ngaji. Datang ke panti asuhan, infak, cepret, apa-apa posting. Ya, hati-hati. Muraqabah, apa tadi? Sebelum, ketika, sesudah. Ustaz, supaya bisa muraqabah itu bagaimana Ustaz? Salah satu caranya adalah memahami, merenungi, mempraktekkan konsekuensi dari Asmaul Husna. Apa? Memahami, merenungi, mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna. Ngapa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang mulia. Ya. Jadi ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita bisa merasakan pengawasan dari Allah manakala kita memahami nama-nama tersebut. Contoh, Allah punya nama Ar-Raqib. Apa? Ar-Raqib. Ar-Raqib itu artinya yang maha mengawasi. Mau di rumah, mau di kantor, mau di pantai, mau di pasar, mau di mana saja, Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi gerak-gerik kita. Mau di kamar, mau di warnet, mau di kamar mandi, mau di mana saja, Allah mengawasi kita. Aneh. Kita sebagai orang tua, ketika buka internet, ketika buka HP lewat internet atau lewat laptop atau lewat tab atau lewat alat-alat yang lainnya, kemudian ada anak-anak kita di samping kita, apa kita tega, berani, mau membuka sesuatu yang negatif, sesuatu yang berbau pornografi? Tega kita melakukan itu? Tidak. Malu kita sama siapa? Sama anak-anak kita. Tapi ketika kita sendirian, tidak ada anak-anak kita, kenapa kadang-kadang kita terjerumus kepada hal tersebut? Padahal saat itu walaupun tidak ada anak-anak kita, tapi ada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang datang kepada ulama bernama Wuhaib ibnul Warid rahimahullah ta'ala. Orang itu berkata kepada Wuhaib, Imam Wuhaib, "Idzni, nasihatilah aku." Apa kata beliau? Ittaqi an yakuna Allah ahwana an-nadhirina ilayka. Awas. Hati-hati. Jangan sampai engkau jadikan pengawasan Allah sesuatu yang paling remeh di matamu. Awas, jangan sampai engkau jadikan pengawasan Allah sesuatu yang paling remeh di matamu. Apa maksudnya? Maksudnya kita menganggap pengawasan Allah sesuatu yang sangat remeh di bawah pengawasan orang-orang manusia biasa. Salah satunya anak-anak kita tadi. Anak kita bisa mencabut mata kita? Bisa mencabut penglihatan kita? Tidak bisa. Anak kita bisa mencabut pendengaran kita? Tidak bisa. Anak kita bisa membuat tubuh kita lumpuh? Tidak bisa. Yang bisa membuat itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita lebih takut kepada anak kita dibandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala sesuatu, itu ar-raqib. Allah juga punya asmaul husna yang lainnya, al-alim. Apa al-alim? Yang maha mengetahui. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Sadarilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap apa yang kalian lakukan, maka takutlah kepada Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Allah juga punya nama As-Sami' Al-Basir. Apa As-Sami'? Maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Mau diawasi KPK, enggak diawasi KPK, Allah maha mengawasi, melihat setiap gerak-gerik kita. Mau disadap KPK, mau tidak disadap KPK, Allah maha mendengar setiap perkataan kita. Mau lewat HP, mau ketemu langsung, mau ketemunya di restoran, mau ketemunya di kuburan, Allah melihat apa yang kita lakukan. Sekarang kan orang kan takut mau ketemu di kantor ada CCTV, mau ketemu di restoran ternyata ada mata-mata. Terus ketemu bayi di kuburan, transaksi 10%-nya di mana? Di kuburan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ustaz, kalau kita sudah punya muraqabah, itu terus keuntungannya, Ustaz, kita akan patuh kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Karena kita patuh kepada Allah kapanpun dan dimanapun, hati kita akan merasa tenang. Termasuk ketika kita melepaskan anak-anak kita. Sering orang tua ketika akan melepaskan anaknya kuliah di luar kota, was-was, takut. Wah, gimana nanti kalau anak saya terjerumus kepada pergaulan bebas? Bagaimana kalau anak saya tidak bisa mengatur waktunya? Bagaimana kalau anak saya tidak sholat? Itu seandainya dari awal anak kita dan diri kita, kita tanamkan muraqabah. Dari kecil kita tanamkan muraqabah kepada anak kita. Ketika kita lepas anak kita, kita cuma pesan, "Nak, Allah tahu. Walaupun abi, umi, bapak, ibu tidak tahu. Allah melihat, nak, walaupun abi, umi tidak melihat." Maka ayat yang ke-7 apa? Ayahsabu allam yarahu ahad. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan ini dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.